بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada kita di dunia dan di akhirat, memberikan kepada kita petunjuk dan taufik serta inayahnya sehingga kita dapat menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala dan sekaligus sebagai khalifah di muka bumi ini. Para pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan membahas firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Maryam ayat ke-45 bersama dengan narasumber kita yang saya yakin tidak asing lagi di pendengar para pendengar sekalian, yaitu Al-Ustaz Fajrul Haq. Baiklah, kita awali pembahasan kita pada surah Maryam ayat ke-45 hari ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. Artinya, wahai pamanku, sesungguhnya saya khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Kasih, maka kamu menjadi kawan bagi setan. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah disampaikan oleh para narasumber terdahulu, bahwa dalam pandangan Syekh Mutawalli Sya'rawi, bahwa kata-kata abati di sini maksudnya adalah paman, bukan ayah kandung daripada Nabi Ibrahim itu sendiri. Walaupun sebahagian ulama yang lain berpandangan bahwa yang dimaksud di sini adalah ayah kandungnya. Menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi, bahwa Nabi Ibrahim sejak kecil diasuh oleh pamannya Azar. Namun sebahagian ulama mengatakan bahwa Azar itu adalah ayah kandungnya. Terlepas daripada perdebatan itu, ya, yang menjadi alasan mengapa Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahwa Azar itu bukanlah ayah Nabi Ibrahim, antara lain sebabnya adalah bahwa kalau dikatakan Azar adalah sebagai ayah kandung daripada Nabi Ibrahim, yang notabenenya bahwa Azar itu adalah penyembah berhala, orang yang musyrik sehingga akhir hayatnya, maka berarti Nabi Ibrahim dan keturunan-keturunannya termasuk di antaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal dari orang-orang musyrik. Inilah yang menjadi muskil, inilah yang menjadi permasalahan pada pandangan Syekh Mutawalli Sya'rawi, sehingga beliau lebih berpandangan, apalagi banyak fakta sejarah menyebutkan bahwa Azar itu adalah paman Nabi Ibrahim alaihi salam, bukan ayah kandungnya. Nah, di dalam ayat yang kita bahas hari ini masih memiliki kaitannya, para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan pembahasan-pembahasan ayat sebelumnya, di mana dalam surah Maryam ini beberapa ayat ini yang kita bahas dari ayat ke-40 sampai 45 hari ini, itu adalah nasihat dan pandangan Nabi Ibrahim atau masukan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada pamannya. Sebelumnya Nabi Ibrahim mengingatkan, ya abati la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiya. Wahai pamanku, janganlah kamu menyembah setan, sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Kasih. Nah, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala masih menceritakan kepada kita tentang nasihat atau masukan Nabi Ibrahim kepada pamannya. Beliau mengatakan dan merupakan penjelasan daripada ayat yang berikutnya, Ya abati inni akhafu an yamassaka adzabun minar rahman. Kalau aku takut wahai paman, kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Kasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Aku takut kalau engkau menyembah setan dan mengikuti setan, mengikuti langkah-langkahnya, menuruti hawa nafsumu dan meninggalkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala serta mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu akan menyebabkan kamu akan ditimpa azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah pernyataan yang menunjukkan keikhlasan keluar dari lubuk hati Nabi Ibrahim yang paling dalam. Karena sebagaimana ia merasakan kedamaian dan keselamatan serta janji Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya dari kebaikan, maka dia juga menginginkan agar kebaikan yang sama diterima oleh keluarganya, yaitu pamannya. Dia tidak ingin melihat pamannya terjerumus terus-menerus di dalam kemusyrikan. Makanya lah nasihat yang tulus ikhlas, masukan yang bernas ini beliau sampaikan langsung kepada pamannya. Sebagaimana saya yakin sudah kita ketahui bersama sebelumnya bahwa Nabi Ibrahim konon disuruh oleh pamannya untuk menjajakan patung-patung berhala, ya, dari rumah ke rumah. Sehingga ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sampai pada suatu tempat, ada sebuah lubang atau parit, dicampakkanlah patung itu atau berhala itu ke dalam parit. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, kalau sekiranya engkau adalah Tuhan, maka selamatkanlah dirimu sekarang. Keluarlah engkau dari dalam lubang atau dari padang parit itu. Dan tentu saja patung atau berhala itu tidak mampu berbuat dan tidak mampu bergerak apa-apa. Dan dia tidak usahkan menyelamatkan orang lain, menyelamatkan dirinya dari dalam lubang itu pun tidak ada, tidak bisa. Dan kemudian semenjak itulah dia bersikukuh kepada pamannya agar pamannya tidak lagi menyembah berhala itu. Karena apa? Karena berhala tersebut bahkan tidak mampu menyelamatkan dirinya dari dalam lubang itu sendiri. Para pendengar yang dimuliakan Allah, nah, banyak sekali kita mendapatkan pelajaran mengenai akidah, khususnya tentang mengesakan Allah Subhanahu wa taala atau tauhid kepada Allah dari kisah Nabi Ibrahim. Makanya lah Nabi Ibrahim ini dikenal dengan nabi yang membawa ketauhidan, agama yang hanif, ya. Dan agama itu pulalah atau akidah yang seperti itu pulalah yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang diutus kepada umat Islam. Jadi di dalam ayat ini begitu jelas tampak betapa Nabi Ibrahim sangat menyayangi pamannya dan beliau menyampaikan nasihatnya itu dengan santun, dengan bahasa yang lemah lembut, dengan tutur kata yang halus, tidak ada kasar atau sikap yang keras sedikit pun. Nah, ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita para duat saat sekarang ini. Ketika kita mengajak manusia kepada kebaikan, kepada agama Allah, maka hendaklah kita menyampaikannya dengan santun, dengan sopan, dengan tata krama yang baik, dan memberikan contoh yang terbaik pula terdahulu dari diri kita, ya, agar agama yang kita sampaikan itu berkenan di hati orang lain. Dan kemudian kalau kita berbuat demikian, maka kebaikan itu pada Islam. Dan sebaliknya, kalau kita berbuat kasar, maka orang akan mencemoohkan Islam itu sendiri. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Al-Ustaz Fajrul Haq MA yang akan menambahkan penjelasan terhadap ayat ini. Fadhol Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Ardianza. Bahwasanya ayat yang kita kaji ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita tentang metode dakwah, khususnya dalam dakwah kita sehari-hari. Maka untuk memperkuat apa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Ardiansah tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat lain, dalam surat Al-Baqarah atau dalam surat yang lain mengatakan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah." Inilah substansi kita menjalankan ajaran agama Islam. Apakah itu? Yaitu bagaimana kita dapat memanfaatkan apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tentang emosi kita, tentunya tentang bagaimana kita dalam menghadapi masalah. Semuanya sudah ada aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita bagaimana mengembangkan bakat kita tersebut sehingga kita tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dasarnya itu? Yaitu dasarnya agama ini kita kembangkan dengan lemah lembut. Sebab sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya Nabi Ibrahim sangat khawatir, bahkan ia tidak mau pamannya ini masuk ke dalam api neraka. Itulah yang paling penting. Padahal Nabi Ibrahim alaihi salam sangat tahu bagaimana pamannya tersebut, tapi dengan kasih sayangnya itulah ia menjalankan dakwah misi Islam tersebut. Maka yang dikatakan hakikat agama, kita beragama, hakikatuddin, adalah bagaimana kita mengembangkan bakat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap mata kita, kepala kita, hati kita, pikiran kita, untuk kita jadikan betul-betul modal dakwah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menguatkan, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Ajaklah, ud'u ila sabili rabbik, sabili rabbik, menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan hikmah. Hikmah ini tentunya adalah ungkapan kita, jangan terlalu kasar sebagaimana yang disebutkan tadi. Karena apa? Karena Allah sudah memberikan kita, perasaan kita itu adalah sangat sensitif. Maka untuk kesensitifan itu perlu kita jaga. Dalam menjaga itu, kita haruslah berhati-hati terhadap apa yang kita sampaikan kepada orang lain. Jangan-jangan mereka dapat menyakitkan diri mereka itu sendiri. Makanya selalu Rasulullah SAW bersabda dalam hal ini, ma khayyara baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ithman. Bahwasanya Rasulullah selalu memilih, kalau seandainya ada dua pilihan yang ia ingin lakukan dalam dakwahnya dalam segala hal, maka ia akan memilih yang terbaik dan yang termudah selama itu tidak mengandung dosa satu sama lainnya. Karena apa? Karena urusan hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita juga ikut emosi, maka dengan emosi itu sudah akan menjadikan setan itu makin dekat kita. Maka diisyaratkan dalam firman Allah, fatakuna lisyaitani waliya. Waliya itu bisa saja menjadi teman. Teman yang mana setan itu kita sudah mengetahui mereka itu akan disiksa dalam api neraka. Seburuk-buruknya, seberat-beratnya siksaan tersebut, maka tentunya kita tidak mau mengikuti langkahnya, baik langkahnya, apalagi menjadi teman. Begitu Ustaz Ardiansyah. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua poin penting yang dapat kita simpulkan di penghujung daripada pertemuan kita hari ini. Yang pertama, bahwa ketika kita menyampaikan dakwah seperti yang sudah dipaparkan tadi, sampaikanlah dakwah itu dengan kata-kata yang lemah lembut, dengan tutur kata, kosakata yang sopan dan bersesuaian dengan audiens yang sedang mendengar atau yang sedang mengikuti dakwah kita. Karena dengan demikian agama Allah Subhanahu wa taala itu akan sampai kepada hati para pendengar itu dan mereka menerimanya dengan tulus ikhlas pula. Yang kedua, bahwa hidayah, apakah orang itu akan mengikuti penyampaian kita atau tidak, ya, apakah mereka menuruti pandangan-pandangan dan masukan kita atau tidak, itu semuanya ya, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikan hidayah kepada seseorang dan Allah Subhanahu wa taala lah yang akan membukakan pintu hatinya. Kita tidak berhak dan tidak memiliki kekuasaan untuk itu. Demikian yang mungkin yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga ada manfaatnya bagi kami dan bagi kita semuanya. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.